eling aku. Oh halo, opo we kabarmu? Iyo soko kowe bisa medui priyo sing dadi angening atimu. Aku seneng, oh seneng, oh seneng yen nyawang kowe saiki. Aku seneng, oh seneng, oh seneng nyakseni uripmu mulio. Sanajan seprene aku tangsa kebak sengsoro sakwise lungamu. Sakjane aku kudu ngakoni lenggonyo raono sing langgeng. Tresnamu arep tak gowo mari, sanajan moga bisa ngrebut kowe. Aku seneng, oh seneng, oh seneng yen nyawang kowe saiki. Aku seneng, oh seneng, oh seneng nyekseni uripmu mulio. Sanajan seprene aku tansah kebak sengsoro sawise lungamu. Seneng, oh seneng, oh seneng yen nyawang kowe saiki. Aku seneng, oh seneng, oh seneng nyakseni uripmu mulio. Sanajan seprene aku tansah kebak sengsoro sawise lungamu.